Selamat datang di channel Alfarizi. Di kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah karya luar biasa yang akan mengubah cara pandang kita terhadap uang, kekayaan, dan kebahagiaan. Bersiaplah untuk mendengar rangkuman dan intisari dari buku fenomenal The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini bukan hanya tentang angka-angka finansial, tapi lebih dalam lagi tentang bagaimana psikologi dan perilaku kita membentuk perjalanan finansial kita. Maka dari itu, mari kita mulai. Bagian 1. Pendahuluan. Pertunjukan terbesar di bumi. Pernahkah Anda bertemu orang yang begitu sukses secara finansial, namun perilakunya terhadap uang justru aneh, bahkan merusak? Morgan Housel membuka bukunya dengan kisah menarik tentang seseorang eksekutif teknologi kaya yang suka memamerkan uangnya, bahkan membuang koin emas ke laut demi kesenangan sesaat. Anehnya, tak lama kemudian ia bangkrut. Di sisi lain, kita memiliki kisah Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana yang meninggal dengan kekayaan lebih dari 8 juta dolar yang ia sumbangkan ke rumah sakit dan perpustakaan setempat. Rahasianya, ia menabung sedikit demi sedikit dan berinvestasi di saham unggulan selama puluhan tahun. Apa pelajaran dari dua kisah kontras ini? Ini adalah premis utama buku ini. Berbuat baik dengan uang jauh lebih berkaitan dengan bagaimana Anda berperilaku. Daripada seberapa pintar Anda dan perilaku itu, ternyata sangat sulit untuk diajarkan, bahkan kepada orang yang paling cerdas sekalipun. Keberhasilan finansial bukanlah ilmu pasti yang hanya mengandalkan rumus matematika, melainkan sebuah soft skill, di mana perilaku jauh lebih penting daripada pengetahuan teknis. Housel menjelaskan bahwa pengalaman pribadi kita membentuk pandangan kita tentang uang. Seorang yang tumbuh dalam kemiskinan akan memiliki pandangan resiko yang sangat berbeda dengan anak seorang bankir kaya. Orang yang mengalami inflasi tinggi akan memandang uang berbeda dengan mereka yang tumbuh di era harga stabil. Ini berarti apa yang terlihat gila bagi satu orang bisa jadi sangat masuk akal bagi yang lain. Pengalaman pribadi kita sekecil apapun mendominasi cara kita memandang dunia finansial. Pertimbangkan fenomena orang membeli tiket lotre. Orang miskin menghabiskan rata-rata $412 setahun untuk tiket lotre, 4 kali lipat dari kelompok berpenghasilan tertinggi. Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak gila. Namun, bagi mereka yang hidup dari gaji ke gaji dan merasa mustahil menabung untuk mencapai impian normal seperti liburan atau rumah yang aman, tiket lotre adalah satu-satunya kesempatan untuk memimpikan kehidupan yang lebih baik. Mereka membayar untuk sebuah mimpi. Buku ini bukan membahas 20 pelajaran tak lekang waktu tentang kekayaan, keserakahan, dan kebahagiaan. Ini adalah kisah-kisah pendek yang akan meyakinkan Anda bahwa soft skill dalam mengelola uang jauh lebih penting daripada aspek teknisnya. Dan perlu diingat, konsep-konsep keuangan modern seperti pensiun atau reksadana masih sangat baru dalam sejarah umat manusia. Kita semua dalam skala besar masih pemula dalam permainan ini. Jadi, mari kita berhenti saling menghakimi dan mulai memahami psikologi di balik keputusan finansial kita. Bagian kedua, keberuntungan dan risiko. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Keberuntungan dan risiko adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya mengakui bahwa setiap hasil dalam hidup tidak sepenuhnya ditentukan oleh usaha individu. Howard Marks pernah berkata, Also, observation often hit the daily double. They say things that haven't been said before and they make sense. Begitu juga dengan gagasan bahwa tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Ambil contoh saja seperti Bill Gates. Ia beruntung bisa bersekolah di salah satu dari sedikit sekolah menengah di dunia yang memiliki komputer pada tahun 1968. Ini memberinya keuntungan satu dari sejuta kesempatan. Di sisi lain, ada kisah tragis Ken Evans, teman dekat Gates yang sama-sama brilian dan memiliki ambisi serupa. Namun, meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum lulus SMA. Bill Gates mendapatkan keberuntungan satu dari sejuta, sementara Ken Evans mengalami resiko dari satu sejuta kekuatan yang sama, dalam skala yang sama, bekerja di arah yang berlawanan. Sulit untuk mengukur peran pasti keberuntungan dalam kesuksesan finansial. Kita cenderung mengaitkan kesuksesan orang lain dengan keberuntungan dan kesuksesan kita sendiri dengan kerja keras. Begitu pula sebaliknya, kegagalan orang lain sering kita anggap sebagai keputusan buruk, sementara kegagalan kita sendiri kita kaitkan dengan sisi gelap risiko. Kita lebih suka ceria, dan kita suka cerita yang sederhana dan bersih, meskipun seringkali menyesatkan. Husserl juga menyoroti kisah Cornelius Vanderbilt dan John D. Rockefeller, para taipan yang sering melanggar hukum demi kesuksesan mereka. Apakah ini kecerdasan bisnis yang licik atau keberuntungan semata karena mereka lolos dari jerat hukum? Garis antara berani dan sembrono seringkali sangat tipis dan hanya terlihat dalam retrospeksi. Kita tidak bisa dengan mudah meniru sifat-sifat mereka tanpa memahami konteks risiko yang mereka ambil. Pelajaran di sini adalah untuk berhati-hati dalam memuji atau merendahkan orang lain, dan juga diri kita sendiri atau hasil finansial. Semakin ekstrim hasilnya, semakin kecil kemungkinan pelajaran tersebut dapat diterapkan dalam hidup kita. Karena semakin besar pengaruh faktor keberuntungan atau risiko ekstrim, fokuslah pada pola yang luas dan umum dalam keberhasilan dan kegagalan. Karena pola-pola itu lebih relevan tentang kehidupan kita. Ketika segala sesuatu berjalan sangat baik, sadarilah bahwa itu tidak sebaik yang Anda kira. Anda tidak tak terkalahkan. Jika keberuntungan membawa Anda pada kesuksesan, maka sepupunya resiko juga dapat membalikkan cerita Anda dengan cepat. Demikian pula kegagalan bisa menjadi guru yang buruk jika menggoda kita untuk berpikir bahwa keputusan kita buruk. Padahal, terkadang itu hanya cerminan dari kenyataan risiko yang tak kenal ampun. Kuncinya adalah mengatur kehidupan finansial Anda sedemikian rupa sehingga satu investasi buruk atau tujuan yang tidak tercapai tidak akan menghancurkan Anda. Memungkinkan Anda untuk terus bermain sampai peluang berpihak pada Anda. Ingat, tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Bagian 3. Tidak pernah cukup. Ketika orang kaya melakukan hal gila. Joseph Heppler pernah menceritakan sebuah kisah kepada Kurt Vonnegut di sebuah pesta miliarder. Vonnegut menyebutkan bahwa sang tuan rumah, seorang manajer hedge fund, menghasilkan lebih banyak uang dalam satu hari daripada yang Heller peroleh dari novel populernya. Catch 22 sepanjang sejarah. Heller menjawab, "Ya, tapi saya punya sesuatu yang tidak akan pernah dia miliki. Cukup." Kata cukup ini sangat cerdas dan kuat. Husserl menyajikan dua contoh bahaya dari ketidakmampuan merasa cukup. Raja Gupta dan Bernie Madoff. Raja Gupta, seorang yatim piatu dari Kolkata, berhasil menjadi CEO McKinsey, salah satu perusahaan konsultan paling bergengsi di dunia. Ia pensiun dengan kekayaan $100 juta. namun ia menginginkan lebih. Ia ingin menjadi miliarder. Keinginan ini mendorongnya untuk melakukan perdagangan orang dalam, membocorkan informasi rahasia tentang investasi Warren Buffett di Goldman Sachs kepada seorang manajer. Hedge fund Raja Ratnam, alhasil Gupta di penjara, dan karir serta reputasinya hancur. Bernie Madoff, juga seorang pengusaha yang sangat sukses dan sah sebelum skema Ponzi-nya terungkap. Bisnis market making-nya menghasilkan puluhan juta dolar setahun, namun ia tetap melakukan penipuan. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang yang sudah bernilai ratusan juta dolar begitu putus asa untuk mendapatkan lebih banyak sehingga mereka mempertaruhkan segalanya? Jawabannya, mereka tidak memiliki rasa cukup. Housel mengutip Warren Buffett yang mengatakan tentang para manajer long term capital management yang bangkrut pada tahun 1998 untuk menghasilkan uang yang tidak mereka miliki dan tidak butuhkan. Mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan, dan itu bodoh. Itu benar-benar bodoh. Ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Pertama, keterampilan finansial tersulit adalah membuat tiang gawang berhenti bergerak. Jika ekspektasi terus meningkat seiring dengan hasil, Anda akan merasa sama saja setelah berusaha lebih keras. Ini menjadi berbahaya ketika keinginan untuk memiliki lebih banyak, seperti uang, kekuasaan, prestise, meningkatkan ambisi lebih cepat daripada kepuasan. Anda akan merasa tertinggal dan terpaksa mengambil resiko yang semakin besar. Kebahagiaan adalah hasil dikurangi harapan. 2. Perbandingan sosial adalah masalahnya. Seorang pemain bisbol pemula yang menghasilkan 500 ribu dolar setahun mungkin kaya. Tapi jika ia dibandingkan dan membandingkan dirinya dengan Mike Trout yang memiliki kontrak 430 juta dolar, ia akan merasa bangkrut. Langit-langit perbandingan sosial begitu tinggi sehingga hampir tidak ada yang akan mencapainya. Satu-satunya cara untuk menang adalah sehingga hampir tidak ada yang akan mencapainya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak ikut bertarung sejak awal, menerima bahwa Anda mungkin sudah memiliki cukup, meskipun itu kurang dari yang dimiliki orang lain di sekitar Anda. Seperti kata seorang dealer kasino, satu-satunya cara untuk menang di kasino Las Vegas adalah keluar segera setelah Anda masuk. 3. Cukup tidaklah terlalu sedikit. Cukup adalah menyadari bahwa nafsu tak terpuaskan untuk lebih banyak akan mendorong Anda ke titik penyesalan. Seperti makan sampai sakit, banyak orang dalam bisnis dan investasi hanya akan berhenti meraih lebih banyak ketika mereka hancur. 4. Ada banyak hal yang tidak pernah layak dipertaruhkan, tidak peduli potensi keuntungannya. Raja Gupta setelah bebas dari penjara mengatakan pelajaran yang ia ambil adalah jangan terlalu terikat pada apapun, reputasi Anda, pencapaian Anda, atau apapun itu. Namun, Housel berpendapat bahwa reputasi, kebebasan, kemerdekaan, keluarga, teman, dan kebahagiaan adalah hal-hal yang tak ternilai. Kesempatan terbaik untuk menjaga hal-hal ini adalah dengan tahu kapan harus berhenti mengambil resiko yang dapat membahayakan mereka. Tahu kapan Anda sudah punya cukup. Bagian 4. Penggabungan yang membingungkan. Kekayaan Buffett dan kekuatan waktu. Morgan Housel mengajak kita melihat fenomena alam zaman es untuk memahami kekuatan penggabungan atau compounding dalam keuangan. Perubahan kecil dalam kemiringan bumi yang berangsur dan berlangsung puluhan ribu tahun dapat menyebabkan lapisan salju kecil menumpuk dan akhirnya menyelimuti seluruh benua dengan es setebal bermil-mil. Hal yang sama berlaku untuk uang. Lebih dari 2.000 buku telah ditulis dengan bagaimana Warren Buffett membangun kekayaannya. Namun sedikit yang cukup memperhatikan fakta paling sederhana, yakni kekayaan Buffett bukan hanya karena ia investor yang baik, tapi karena ia menjadi investor yang baik. Sejak ia masih kecil, dari total kekayaan bersihnya sebesar 84,5 miliar dolar, 84,2 miliar diantaranya terkumpul setelah ulang tahunnya yang ke-50, dan 81,5 miliar datang setelah ia memenuhi syarat untuk jaminan sosial di usia pertengahan 60. Kunci sebenarnya dari kesuksesan Buffett adalah bahwa ia telah menjadi investor fenomenal selama 3/4 abad. Jika ia baru mulai berinvestasi di usia 30-an dan pensiun di usia 60-an, mungkin tidak banyak orang yang pernah mendengarkan tentangnya atau mendengar namanya. Keahliannya adalah berinvestasi, tetapi rahasianya adalah waktu. Begitulah cara kerja penggabungan. Housel membandingkan Buffett dengan Jim Simons, kepala hedge fund Renaissance Technologies, yang telah menghasilkan pengembalian 66% per tahun sejak 1988. Angka ini jauh lebih tinggi dari 22% per tahun yang dihasilkan Buffett. Namun, kekayaan bersih Simons hanya $21. 75%-nya lebih sedikit dari Buffett. Mengapa? Karena Simons baru menemukan langkah investasinya saat berusia 50 tahun, memberinya waktu kurang dari 10 waktu yang Buffett miliki untuk mengumpulkan kekayaan. Sifat penggabungan yang tidak intuitif membuat kita, bahkan yang paling cerdas sekalipun, meremehkan kekuatannya. Bill Gates pernah meremehkan kebutuhan akan penyimpanan gigabyte untuk Gmail pada tahun 2004. Karena mentalitasnya masih berlabuh pada paradigma lama bahwa penyimpanan adalah komoditas yang harus dilestarikan, kita tidak pernah terbiasa dengan seberapa cepat hal-hal dapat tumbuh. Bahayanya adalah ketika penggabungan tidak intuitif, kita sering mengabaikan potensinya dan fokus pada pemecahan masalah melalui cara lain. Ini bukan karena kita terlalu banyak berpikir, tetapi karena kita jarang berhenti mempertimbangkan potensi penggabungan. Tidak ada satupun dari 2000 buku tentang Buffett yang berjudul orang ini telah berinvestasi secara konsisten selama 3/4 abad. Padahal itulah kunci sebagian besar kesuksesannya. Pelajaran praktisnya adalah bahwa investasi yang baik tidak selalu tentang mendapatkan pengembalian tertinggi. Ini tentang mendapatkan pengembalian yang cukup baik yang dapat Anda pertahankan dan ulangi untuk jangka waktu yang terlama. Saat itulah penggabungan bekerja dengan liar. Kebalikannya, mendapatkan keuntungan besar yang tidak dapat dipertahankan menghasilkan kisah-kisah tragis. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya. Bagian kelima, menjadi kaya versus tetap kaya. Jangan pernah mengacau. Ada sejuta cara untuk menjadi kaya, tetapi hanya ada satu cara untuk tetap kaya. Kombinasi dari berhemat dan paranoia, ini adalah topik yang jarang kita diskusikan. Usul kembali ke kisah Jesse Livermore, pedagang saham terbesar di masanya. Pada tahun 1929, saat pasar saham ambruk dan depresi besar dimulai, Livermore justru menghasilkan lebih banyak dari 3 miliar dolar dengan short selling pasar. Ia menjadi kaya dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Di sisi lain, Abraham Jermansky, seorang pengembang real estate multijutawan, kehilangan segalanya dalam keruntuhan yang sama dan akhirnya menghilang. Namun kisah mereka berlanjut. Livermore yang dipenuhi kepercayaan diri setelah ledakan tahun 1929 membuat taruhan yang semakin besar, berakhir dengan kehilangan segalanya dan akhirnya bunuh diri. Jermansky dan Livermore sama-sama sangat pandai menjadi kaya, tetapi sama-sama buruk dalam tetap kaya. Pelajaran ini berlaku untuk semua orang. Di semua tingkat pendapatan, jika saya harus meringkas kesuksesan uang dalam satu kata, itu adalah kelangsungan hidup. Mendapatkan uang membutuhkan pengembalian risiko dan optimisme. Tetapi menyimpan uang membutuhkan kebalikannya. Kerendahan hati dan ketakutan bahwa apa yang telah Anda buat dapat diambil dari Anda dengan cepat. Ini membutuhkan berhemat dan penerimaan bahwa setidaknya sebagian dari apa yang Anda buat disebabkan oleh keberuntungan. Michael Morris, kepala Sequoia Capital yang miliarder, ditanya mengapa perusahaannya begitu sukses. Ia menjawab, "Saya pikir kami selalu takut bangkrut." Ia melanjutkan, "Kami berasumsi bahwa besok tidak akan seperti kemarin. Kami tidak bisa berpuas diri. Kami tidak bisa berasumsi bahwa kesuksesan kemarin berarti keberuntungan di hari esok. Ini adalah mentalitas bertahan hidup." Ada dua alasan mengapa mentalitas bertahan hidup sangat penting dengan uang. Sangat sedikit keuntungan yang begitu besar sehingga layak untuk dimusnahkan. Matematika, penggabungan yang tidak intuitif, penggabungan hanya berfungsi jika Anda dapat memberikan aset bertahun-tahun untuk tumbuh. Untuk mendapatkan dan mempertahankan pertumbuhan luar biasa itu, Anda perlu bertahan dari semua pasang surut yang tak terduga, yang pasti dialami setiap orang dari waktu ke waktu. Warren Buffett tidak terbawa oleh utang, tidak panik dan menjual selama resesi, tidak menodai reputasi bisnisnya, tidak melekat pada satu strategi dan tidak bergantung pada uang yang lain. Ia selamat. Kelangsungan hidup memberinya umur panjang dan umur panjang adalah hal yang membuat pekerjaan penggabungan menjadi menakjubkan. Kisah Rick Grant, mitra ketiga dalam kelompok investasi Warren Buffett dan Charlie Munger adalah contoh nyata. Rick sama pintarnya dengan mereka tetapi ia terburu-buru. Selama krisis 1973 sampai 1974, Rick menggunakan pinjaman margin dan ketika pasar saham turun 70%, ia terpaksa menjual saham Berkshire-nya kepada Warren dengan harga rendah. Rick dan Charlie sama-sama terampil dalam menjadi kaya, tetapi Warren dan Charlie memiliki keterampilan tambahan untuk tetap kaya. Menerapkan pola pikir bertahan hidup berarti menghargai tiga hal. Pertama, lebih dari keinginan keuntungan besar. Saya ingin tidak dapat dipecahkan secara finansial. Jika Anda tidak dipecahkan, Anda akan mendapatkan hal terbesar karena Anda akan dapat bertahan cukup lama untuk penggabungan menghasilkan keajaiban, uang tunai yang disimpan selama pasar. Bull mungkin terlihat konservatif, tetapi jika itu mencegah Anda menjual saham Anda selama pasar bear, pengembalian aktual dari uang tunai itu bisa berlipat ganda. Perancangan itu penting, tetapi bagian terpenting dari setiap rencana adalah rencana yang tidak berjalan sesuai rencana. Sebuah rencana hanya berguna jika dapat bertahan dari kenyataan dan masa depan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Rencana yang baik merangkul ketidakpastian ini dan menekankan ruang untuk kesalahan. Semakin besar ruang untuk kesalahan Anda, semakin kecil keunggulan Anda untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Tetapi semakin tinggi peluang Anda untuk bertahan hidup. 3. Kepribadian yang keras kepala optimis tentang masa depan, tetapi paranoid tentang apa yang akan mencegah Anda mencapai masa depan sangat penting. Optimisme yang masuk akal adalah keyakinan bahwa kemungkinannya menguntungkan Anda dari waktu ke waktu. Bahkan jika ada kesengsaraan di antaranya, Anda dapat optimis bahwa lintasan pertumbuhan jangka panjang naik. Tetapi sama yakinnya bahwa jalan di antaranya dipenuhi dengan ranjau darat. Jesse Livermore belajar ini dengan cara yang sulit. Kekayaan membuatnya merasa tak terkalahkan setelah kehilangan hampir segalanya. Ia berpikir, "Kadang-kadang saya pikir tidak ada harga yang terlalu tinggi yang harus dibayar oleh spekulan untuk mengetahui apa yang akan mencegahnya menjadi kembung." Bagian 6. Ekor Anda menang. Anda bisa salah separuh waktu dan masih menghasilkan banyak uang. Hans Berggruen, seorang pedagang seni sukses, berhasil mengumpulkan koleksi mahakarya bernilai miliaran dolar. Bagaimana ia melakukannya? perusahaan investasi Horizon Research memiliki penjelasan yang relevan bagi investor. Investor hebat membeli sejumlah besar karya seni. Kemudian mereka duduk dan menunggu beberapa pemenang muncul. Ia bisa saja salah sebagian besar waktu dan tetap berakhir dengan sangat besar. Ini adalah konsep ekor panjang atau long tails. Sejumlah kecil peristiwa dapat menjelaskan sebagian besar hasil. Tidaklah intuitif bahwa seorang investor bisa salah setengah waktu dan masih menghasilkan banyak uang. Ini berarti kita sering meremehkan betapa normalnya banyak hal yang gagal. Contoh klasik adalah Walt Disney. Dari lebih dari 400 kartun yang ia hasilkan, sebagian besar merugi. Namun, film Snow White dan Seven Dwarfs mengubah segalanya. Menghasilkan 8 juta dolar dalam 6 bulan pertama, melunasi semua utang perusahaan dan mengukuhkan warisan Disney Studios. Fenomena ekor panjang juga berlaku di industri modal Ventura. 65% investasi modal Ventura kehilangan uang, tetapi 1% yang menghasilkan 20 kali lebih banyak atau 0,5% yang menghasilkan 50 kali atau lebih menyumbangkan sebagian besar pendapatan industri. Hal yang mengejutkan hal ini juga berlaku untuk paham publik yang besar. JP Morgan Asset Management menemukan bahwa 40% dari semua saham Russell 3000 kehilangan setidaknya 70% dari nilainya dan tidak pernah pulih. Sementara hampir semua pengembalian indeks secara keseluruhan berasal dari 7% perusahaan yang berkinerja sangat baik. Ini berarti Anda bisa salah setengah waktu dan masih menghasilkan banyak uang. Jeff Bezos, CEO Amazon, pernah mengatakan setelah peluncuran Fire Phone yang bencana, "Jika menurut Anda itu adalah kegagalan besar, kami sedang mengerjakan kegagalan yang jauh lebih besar. Sekarang, aku tidak bercanda." Ini adalah pengakuan cerdas tentang bagaimana ekor mendorong kesuksesan. Sebagian besar nasihat keuangan berfokus pada hari ini. Namun, sepanjang hidup Anda sebagai investor, keputusan yang Anda buat hari ini, besok, atau minggu depan tidak akan sepenting apa yang Anda lakukan selama beberapa hari ketika semua orang di sekitar Anda menjadi gila. Usah memberi contoh fiktif investor Shu yang berinvestasi secara konsisten setiap bulan dari tahun 1900 hingga 2019, bahkan selama resesi, berakhir dengan kekayaan hampir 3/4 lebih banyak daripada investor Jim atau Tom yang mencoba menghindari resesi. Kesuksesan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda merespon momen teror yang diselingi, bukan tahun-tahun yang dihabiskan dengan cruise control. Definisi yang baik dari seorang jenius investasi adalah pria atau wanita yang dapat melakukan hal rata-rata ketika semua orang di sekitar mereka menjadi gila. Ketika Anda menerima bahwa ekor mengendalikan segalanya dalam bisnis, investasi, dan keuangan, Anda menyadari bahwa itu normal untuk banyak hal yang salah, rusak, gagal, dan jatuh. Peter Lynch, salah seorang investor terbaik di zaman kita, dia pernah berkata, "Jika Anda hebat dalam bisnis ini, Anda benar 6 kali dari 10. Orang-orang yang paling mengesankan dikemas penuh dengan ide-ide menghebohkan yang sering ditindaklanjuti. Namun mereka tetap sukses karena beberapa kemenangan besar menutupi banyak kegagalan." Bagian ketujuh, kebebasan mengendalikan waktu Anda adalah dividen uang tertinggi. Bentuk kekayaan tertinggi adalah kemampuan untuk bangun setiap pagi dan berkata, "Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan hari ini." Kebahagiaan adalah subjek yang rumit, tetapi jika ada kesamaan universal dalam kebahagiaan, itu adalah keinginan untuk mengendalikan hidup mereka. Kemampuan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, dengan siapapun yang Anda inginkan, selama yang Anda inginkan adalah hal yang tak ternilai harganya, ini adalah pembayaran dividen tertinggi. Angus Campbell, seorang psikolog di University of Michigan, menyimpulkan bahwa memiliki rasa yang kuat untuk mengendalikan hidup seseorang adalah prediktor perasaan positif kesejahteraan yang lebih dapat diandalkan daripada kondisi objektif kehidupan manapun yang telah kita pertimbangkan. Lebih dari gaji Anda, lebih dari ukuran rumah Anda, lebih dari prestasi pekerjaan Anda. Nilai intrinsik terbesar uang, dan ini tidak dapat dilebih-lebihkan, adalah kemampuannya untuk memberi Anda kendali atas waktu Anda. Sedikit kekayaan berarti kemampuan untuk mengambil cuti beberapa hari saat Anda sakit tanpa merusak bank. Sedikit lebih banyak berarti menunggu pekerjaan yang baik datang setelah Anda diberhentikan. Daripada harus mengambil yang pertama Anda temukan, pengeluaran darurat 6 bulan berarti tidak takut pada bos Anda. Lebih banyak lagi berarti kemampuan untuk mengambil pekerjaan dengan gaji lebih rendah tetapi jam kerja fleksibel, atau pensiun saat Anda menginginkannya, bukan saat Anda membutuhkannya. Hassel menceritakan pengalaman sendiri saat magang sebagai bankir investasi. Meskipun pekerjaan itu merangsang secara intelektual dan dibayar dengan baik, setiap detik waktunya menjadi budak dari tuntutan bosnya. Ia hanya bertahan sebulan, melakukan sesuatu yang Anda sukai dengan jadwal yang tidak dapat Anda kendalikan, dapat terasa sama dengan melakukan sesuatu yang Anda benci. Psikologi menyebut perasaan ini reaktansi. Derek Cypher, seorang pengusaha sukses, mencapai kebebasan finansialnya pada usia 22 tahun setelah menghemat $12,000 dari gajinya. Ini memungkinkannya berhenti dari pekerjaan Anda dan menjadi musisi penuh waktu. Ia mengatakan, perbedaan besar dalam hidupnya terjadi saat ia berusia 22 tahun, bukan saat ia menjual perusahaannya. Meskipun Amerika Serikat adalah negara terkaya dalam sejarah dunia, ada sedikit bukti bahwa warganya lebih bahagia daripada tahun 1950-an saat kekayaan dan pendapatannya jauh lebih rendah. Survei Gallup 2019 menemukan bahwa 45% orang Amerika merasa sangat khawatir dan 55% merasakan banyak stres pada hari sebelumnya. Lebih tinggi dari rata-rata global, salah satu alasannya adalah kita menggunakan kekayaan yang lebih besar untuk membeli barang-barang yang lebih besar dan lebih baik. Tetapi secara bersamaan, kita menyerahkan lebih banyak kendali atas waktu. Pekerjaan modern yang semakin mengandalkan pemikiran dan keputusan seperti Rockefeller berarti pekerjaan tidak pernah benar-benar berakhir, karena alat Anda adalah kepala Anda yang tidak pernah meninggalkan Anda. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kendali atas waktu Anda telah berkurang. Carl Villemer, seorang gerontolog, mewawancarai 1.000 orang tua Amerika untuk mencari pelajaran terpenting yang mereka pelajari dari pengalaman hidup. Tidak seorang pun mengatakan bahwa untuk bahagia, Anda harus berusaha bekerja sekeras mungkin. Untuk menghasilkan uang atau membeli barang yang Anda inginkan, tidak seorang pun mengatakan penting untuk menjadi sekaya orang-orang di sekitar Anda. Yang mereka hargai adalah hal-hal seperti persahabatan berkualitas, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan dari mereka, dan menghabiskan waktu berkualitas dan tidak terstruktur dengan anak-anak mereka. Anak-anak Anda tidak menginginkan uang Anda sebanyak yang mereka inginkan dari Anda. Tulis Filmer. Mengendalikan waktu Anda adalah pembayaran dividen tertinggi. Bagian 8. Paradoks manusia di dalam mobil. Tidak ada yang terkesan dengan harta benda Anda sebesar Anda. Morgan Housel menceritakan pengalamannya sebagai pilot juru parkir di Los Angeles. Ia sering memarkirkan mobil-mobil mewah seperti Ferrari dan Lamborghini. Ia bermimpi memiliki salah satunya dan berpikiran bahwa mobil-mobil itu akan mengirimkan sinyal kuat kepada orang lain bahwa ia sukses, pintar, kaya, memiliki selera, dan penting. Namun ia menyadari ironi ketika Anda melihat seseorang mengendarai mobil yang bagus. Anda jarang berpikir, wow, orang yang mengendarai mobil itu keren. Sebaliknya, Anda berpikir, wow, jika saya memiliki mobil itu, orang akan berpikir saya keren. Secara tidak sadar, begitulah cara orang berpikir. Ini adalah paradoks. Orang cenderung ingin kekayaan memberi sinyal kepada orang lain bahwa mereka harus disukai dan dikagumi. Namun, kenyataannya, orang-orang tersebut seringkali mengabaikan rasa kagum terhadap Anda. Bukan karena mereka tidak menganggap kekayaan itu mengagumkan, tetapi karena mereka menggunakan kekayaan Anda sebagai tolak ukur keinginan mereka sendiri untuk disukai dan dikagumi. Housel menulis surat kepada putranya yang sebagian berbunyi, Anda mungkin berpikir Anda menginginkan mobil mahal, jam tangan mewah, dan rumah besar. Tapi saya katakan, Anda tidak. Yang Anda inginkan adalah rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Dan Anda pikir memiliki barang mahal akan mendatangkannya? Hampir tidak pernah, terutama dari orang-orang yang ingin Anda hormati dan kagumi. Ia belajar ini sebagai palet. Saat ia mulai berpikir tentang semua orang yang datang ke hotel dengan Ferrari mereka melihatnya melongo, apakah mereka tahu bahwa ia tidak peduli pada mereka? Atau bahkan tidak memperhatikan mereka? Apakah mereka membeli Ferrari dengan pemikiran bahwa itu akan membuat mereka kagum, tanpa menyadari bahwa sebagian besar orang yang terkesan dengan mobil itu benar-benar memberi mereka, sang pemudi, pemikiran sejenak? Maksud Housel bukanlah untuk meninggalkan pengejaran kekayaan atau bahkan mobil mewah itu. Ini adalah pengakuan halus bahwa orang pada umumnya bercita-cita untuk dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Dan menggunakan uang untuk membeli barang-barang mewah mungkin menghasilkan lebih sedikit dari yang Anda bayangkan. Jika rasa hormat dan kekaguman adalah tujuan Anda, berhati-hatilah dalam mencarinya. Kerendahan hati, kebaikan dan empati akan memberi Anda lebih banyak rasa hormat daripada tenaga kuda. Bagian 9. Kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Menghabiskan uang untuk memamerkan kekayaan adalah cara tercepat kehilangan uang. Uang memiliki banyak ironi. Inilah yang penting. Kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Housel kembali ke pengalamannya sebagai valet di Los Angeles. Di mana penampilan materi lebih diutamakan daripada segalanya, ia awalnya mengira pemilik Ferrari kaya, tetapi kemudian menyadari banyak dari mereka adalah orang sukses biasa-biasa saja yang menghabiskan sebagian besar gaji mereka untuk membeli mobil. Ia menceritakan tentang Roger yang Porsche-nya ditarik karena gagal membayar pinjaman mobilnya. Setiap asumsi tentang Roger ternyata salah. Seseorang yang mengendarai mobil seharga $100,000 mungkin kaya. Tapi satu-satunya data yang Anda miliki tentang kekayaan mereka adalah bahwa mereka memiliki $100,000 lebih sedikit daripada sebelum mereka membeli mobil. Atau lebih banyak utang $100,000. Kita cenderung menilai kekayaan dari apa yang kita lihat. Karena itulah, informasi yang ada di depan kita, kita tidak dapat melihat rekening bank atau laporan investasi mereka. Kenyataannya adalah bahwa kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Kekayaan adalah mobil bagus yang tidak dibeli, berlian tidak dibeli, jam tangan tidak dipakai, pakaian hilang, dan peningkatan kelas 1 ditolak. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang terlihat. Housel mengutip pernyataan penasihat keuangan penyanyi Rihanna yang bangkrut. Apakah benar-benar perlu untuk memberitahunya bahwa jika Anda membelanjakan uang untuk barang-barang, Anda akan mendapatkan barang-barang itu dan bukan uangnya? Jawabannya, ya, orang-orang memang perlu diberitahu itu. Ketika kebanyakan orang mengatakan mereka ingin menjadi jutawan, yang sebenarnya mereka maksud adalah saya ingin menghabiskan $1,000,000. Dan itu adalah kebalikan dari menjadi seorang jutawan. Investor Bill Mann pernah menulis, tidak ada cara yang lebih cepat untuk merasa kaya daripada menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang benar-benar baik. Tetapi cara menjadi kaya adalah dengan membelanjakan uang yang Anda miliki dan tidak membelanjakan uang yang tidak Anda miliki. Ini benar-benar sesederhana itu. Asal menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan tidak menghabiskan uang yang Anda miliki, ini adalah penjelasan definisi sebenarnya dari kata kekayaan. Kita harus berhati-hati dalam membedakan antara kaya penghasilan saat ini dan berkekayaan aset yang tidak dibelanjakan. Tidak mengetahui perbedaan adalah sumber keputusan uang buruk yang tak terhitung jumlahnya. Kaya mudah ditemukan karena mereka sering memamerkan diri, tetapi kekayaan tersembunyi itu adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Kekayaan adalah pilihan yang belum diambil untuk membeli sesuatu nanti. Nilainya terletak pada menawarkan Anda pilihan, fleksibilitas, dan pertumbuhan untuk suatu hari membeli banyak uang dan membeli lebih banyak barang daripada yang Anda bisa sekarang. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang terlihat sederhana tetapi sebenarnya kaya dan orang-orang yang terlihat kaya yang hidup di ambang kebangkrutan. Ronald Reed, petugas kebersihan kaya yang kita temui sebelumnya, ini adalah panutan finansial setelah meninggal. Karena kekayaan tersembunyi selama hidupnya, sulit untuk belajar dari apa yang tidak dapat Anda lihat. Bagian 9. Lanjutan. Kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Menghabiskan uang untuk memamerkan kekayaan adalah cara tercepat kehilangan uang. Bagian ini harus menekankan pentingnya menabung dan perbedaan antara kaya dan berkekayaan. Osel mengatakan apakah orang perlu diyakini untuk menabung? Pengamatan saya adalah iya, banyak yang melakukannya. Ia menggunakan analogi krisis minyak tahun 1970-an, dunia tidak kehabisan minyak karena kami menemukan lebih banyak, tetapi karena kami menjadi lebih efisien dalam menggunakannya. Amerika Serikat menggunakan 60% lebih sedikit energi per dolar PDB saat ini dibandingkan pada tahun 1950. Dunia menumbuhkan kekayaan energi, bukan dengan meningkatkan energi yang dimilikinya, tetapi dengan mengurangi energi yang dibutuhkannya. Hal yang sama berlaku dengan uang kita. Hasil investasi bisa membuat Anda kaya, tetapi strateginya selalu diragukan. Namun, penghematan dan efisiensi keuangan pribadi adalah bagian dari persamaan uang yang lebih dapat Anda kendalikan dan memiliki peluang 100% untuk menjadi seefektif sekarang ini di masa depan. Jika Anda memandang membangun kekayaan sebagai sesuatu yang akan membutuhkan lebih banyak uang atau hasil investasi yang besar, Anda mungkin menjadi pesimis. Jalan ke depan terlihat sulit dan di luar kendali Anda, tetapi menjadi lebih efisien dengan uang yang kita gunakan, sebagian besar berada dalam kendali kita. Kekayaan hanyalah akumulasi sisa setelah Anda membelanjakan apa yang Anda ambil, dan karena Anda dapat membangun kekayaan tanpa pendapatan yang tinggi, tetapi tidak memiliki peluang untuk membangun kekayaan tanpa tingkat tabungan yang tinggi, jelaslah mana yang lebih penting. Osel bahkan mengatakan, saya lebih baik dari Anda meskipun menjadi investor yang lebih buruk. Saya mendapatkan lebih banyak manfaat dari investasi saya meskipun pengembaliannya lebih rendah. Yang penting nilai kekayaan relatif terhadap apa yang Anda butuhkan. Belajar bahagia dengan lebih sedikit uang, menciptakan kesenjangan antara apa yang Anda miliki dan apa yang Anda inginkan. Mirip dengan kesenjangan yang Anda dapatkan dari meningkatkan gaji Anda, tetapi lebih mudah dan lebih dalam kendali Anda. Melewati tingkatan pendapatan tertentu, yang Anda butuhkan hanyalah apa yang berada di bawah ego Anda. Ketika Anda mendefinisikan tabungan sebagai kesenjangan antara ego Anda dan pendapatan Anda menyadari mengapa banyak orang dengan pendapatan yang layak menabung sangat sedikit. Ini adalah perjuangan sehari-hari melawan naluri untuk memamerkan diri dan mengikuti orang lain. Menabung tidak memerlukan tujuan untuk membeli sesuatu yang spesifik. Ini adalah lindung nilai terhadap kemampuan hidup yang tak terelakkan untuk mengejutkan Anda pada saat yang paling buruk. Manfaat lain dari penghematan yang tidak dikaitkan dengan tujuan pengeluaran adalah mendapatkan kendali atas waktu Anda, menabung di bank dengan bunga 0% sebenarnya bisa menghasilkan pengembalian luar biasa jika memberi Anda keleluasaan untuk mengambil pekerjaan dengan gaji lebih rendah tetapi lebih bertujuan. Atau menunggu peluang investasi yang datang ketika mereka tidak fleksibel menjadi putus asa dan ini adalah pengembalian tersembunyi dari tabungan Anda. Fleksibilitas dan kendali atas waktu Anda adalah mata uang yang paling berharga di dunia. Di dunia yang sangat kompetitif, keunggulan kompetitif condong ke keterampilan yang bernuansa dan lembut, seperti komunikasi, empati, dan mungkin yang terpenting, fleksibilitas. Bagian 10. Wajar lebih besar dari rasional. Berusaha untuk menjadi sebagian besar wajar bekerja lebih baik daripada berusaha menjadi rasional dingin. Morgan Housel membuka bab ini dengan kisah Julius Wagner Jaureg, seorang psikiater abad ke-19 yang mencoba menyembuhkan sifilis parah dengan malaria. Meskipun terdengar gila dan beberapa pasiennya meninggal, ia memenangkan hadiah Nobel karena berhasil menyembuhkan lebih banyak pasien sifilis daripada yang lain. Ia melihat pola bahwa demam membantu tubuh melawan infeksi, meskipun demam secara universal ditakuti dan ditekan. Pelajaran di sini adalah jangan bertujuan untuk menjadi rasional dingin ketika membuat keputusan keuangan. Bertujuanlah untuk menjadi cukup masuk akal atau reasonable. Wajar lebih realistis. Dan Anda memiliki peluang lebih baik untuk bertahan dalam jangka panjang. Yang paling penting saat mengelola uang Anda bukan spreadsheet. Anda adalah orang yang kacau dan emosional. Demam menyakitkan dan orang-orang tidak ingin terluka. Jadi meskipun secara ilmiah demam mungkin bermanfaat, keinginan untuk tidak merasakan sakit mendorong orang untuk menekankan. Filosofi bertujuan untuk bersikap wajar dan bukan rasional adalah hal yang harus dipertimbangkan orang ketika membuat keputusan dengan uang mereka. Harry Markowitz, perintis portofolio modern dan pemenang hadiah Nobel, pernah ditanya bagaimana ia menginvestasikan uangnya sendiri. Ia membagi investasi 50/50 antara obligasi dan ekuitas. Bukan karena itu optimal secara matematis, tetapi karena ia ingin meminimalkan penyesalan masa depan dan memaksimalkan seberapa baik ia tidur di malam hari. Ia tidak rasional atau irasional. Ia wajar. Orang tidak menginginkan strategi yang optimal secara matematis. Mereka menginginkan strategi yang memaksimalkan seberapa baik mereka tidur di malam hari. Sesuatu bisa benar secara teknis tetapi secara kontekstual tidak masuk akal. Tidak ada orang normal yang bisa melihat 100% dari akun pensiun mereka menguap dan tetap tidak terpengaruh. Housel juga menyarankan untuk mencintai investasi Anda. Jika kurangnya emosi tentang strategi Anda atau saham yang Anda miliki, meningkatkan kemungkinan Anda akan menjauh dari mereka ketika mereka menjadi sulit. Apa yang tampak seperti pemikiran rasional menjadi kewajiban? Investor yang masuk akal, yang menyukai strategi mereka secara teknis tidak sempurna, memiliki keunggulan. Karena mereka cenderung bertahan dengan strategi tersebut, apapun yang membuat Anda tetap dalam permainan, memiliki keuntungan yang dapat diukur. Ada beberapa waktu lain ketika lebih baik bersikap masuk akal daripada rasional dengan uang. Bias rumah atau home bias. Orang lebih suka berinvestasi di perusahaan dari negara tempat mereka tinggal. Ini tidak rasional, tetapi masuk akal karena keakraban membantu Anda mengambil lompatan keyakinan yang diperlukan untuk tetap mendukung investasi itu. Perdagangan harian dan memilih saham individual. Ini tidak rasional bagi sebagian besar investor, tetapi masuk akal dalam jumlah kecil jika mereka menggaruk gatal cukup keras untuk meninggalkan sisa investasi Anda yang lebih beragam sendirian. Membuat perkiraan ekonomi dan pasar saham. Kebanyakan perkiraan buruk, tetapi membuatnya masuk akal. Sulit untuk dibangun di pagi hari dan mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun itu benar, bertindak berdasarkan perkiraan investasi itu berbahaya. Tetapi Housel mengerti mengapa orang mencoba memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan. Itu sifat manusia dan itu masuk akal. Pada akhirnya, hidup tidak selalu konsisten, kata Jack Bogle, dan dalam keuangan seringkali tidak perlu. Bagian 11. Kejutan. Sejarah adalah studi perubahan. Ironisnya digunakan sebagai peta masa depan. Memiliki apresiasi mendalam terhadap sejarah ekonomi dan investasi itu cerdas. Sejarah membantu kita mengkalibrasi harapan, belajar di mana orang cenderung salah, dan menawarkan panduan kasar tentang apa yang cenderung berhasil. Tapi itu semua sekali bukan peta masa depan. Profesor Stanford Kurt Sagan pernah mengatakan, hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi sepanjang waktu. Richard Feynman, fisikawan hebat, pernah berkata, bayangkan betapa sulitnya fisika jika elektron memiliki perasaan. Nah, investor punya perasaan. Jebakan yang membuatnya banyak investor jatuh adalah apa yang disebut Housel sebagai kekeliruan, sejarawan sebagai nabi. Ketergantungan kelebihan dan ketergantungan berlebihan pada data masa lalu sebagai sinyal untuk kondisi masa depan dibanding dan di bidang di mana inovasi dan perubahan adalah sumber kehidupan kemajuan. Sejarah sebagai besar adalah studi tentang peristiwa mengejutkan. Dua hal berbahaya terjadi ketika Anda terlalu mengendalikan sejarah investasi sebagai panduan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertama, Anda kemungkinan besar akan melewatkan kejadian-kejadian outlier yang paling banyak menggerakkan jarum. Peristiwa terpenting dalam data historis adalah outlier besar. Peristiwa pemecah rekor seperti depresi berat, Perang Dunia II, gelembung.com, atau 11 September. Peristiwa-peristiwa ini mempengaruhi begitu banyak peristiwa yang tidak terkait di belakangnya. Alasan kejutan terjadi bukan karena model kita salah atau kecerdasan kita rendah. Itu karena memungkinkan Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, atau Gavrilo Princip yang bertanggung jawab atas sebagian besar arah dunia selama abad terakhir. Mereka adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sifat mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya berarti kita tidak akan siap untuk mereka yang merupakan bagian dari apa yang membuat mereka begitu berdampak. Pelajaran yang benar untuk dipelajari dari kejutan adalah bahwa dunia ini mengejutkan. Kedua, sejarah dapat menjadi panduan yang menyesatkan untuk masa depan ekonomi dan pasar saham karena tidak memperhitungkan perubahan struktural yang relevan dengan dunia saat ini. Hal-hal berubah, aturan akuntansi telah berubah, konsep pensiun modern seperti 401k dan Roth IRA masih sangat baru. Model Ventura yang hari ini mendanai sebagian besar perubahan inovatif hampir tidak ada 25 tahun yang lalu. Waktu antara resesi Amerika Serikat setelah berubah secara dramatis, bahkan formula investasi dari pemikir hebat seperti Benjamin Graham yang dulunya efektif menjadi usang seiring waktu karena perubahan kondisi pasar. Housel mengutip Jason Zweig yang menulis tentang Benjamin Graham. Graham terus-menerus bereksperimen dan menguji ulang asumsinya dan mencari tahu apa yang berhasil, bukan apa yang berhasil kemarin, tetapi apa yang berhasil hari ini. Graham sendiri menjelang akhir hidupnya tidak lagi menganjurkan teknik analisis keamanan yang rumit untuk menemukan peluang nilai unggul, karena situasinya telah banyak berubah. Pelajaran pentingnya adalah semakin jauh Anda melihat sejarah, semakin umum takeaway Anda. Hal-hal umum seperti hubungan orang dengan keserakahan dan ketakutan, bagaimana mereka berperilaku di bawah tekanan, dan bagaimana mereka merespon insentif cenderung stabil pada waktunya. Sejarah uang berguna untuk hal-hal semacam itu, namun tren spesifik, perdagangan spesifik, stock sektor spesifik, dan hubungan sebab-akibat spesifik tentang pasar selalu merupakan contoh evolusi yang sedang berlangsung. Sejarawan bukanlah nabi. Bagian 12. Ruang untuk kesalahan. Bagian terpenting dari setiap rencana adalah merencanakan rencana Anda tidak berjalan sesuai rencana. Morgan Housel mengamati perilaku cerdas di kasino Las Vegas, khususnya para penghitung kartu blackjack. Mereka tahu mereka bermain permainan peluang, bukan kepastian. Strategi mereka sepenuhnya bergantung pada kerendahan hati, dan mereka tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi mereka bermain sesuai dengan itu. Meskipun mereka memiliki keunggulan kecil atas kasino, mereka tahu bahwa kasino masih akan menang 49% dari waktu. Oleh karena itu, mereka harus memiliki cukup uang untuk menahan setiap perubahan varian yang merugikan mereka. Pelajaran utamanya adalah tidak pernah ada momen ketika Anda begitu benar, sehingga Anda bisa bertaruh setiap chip di depan Anda. Dunia tidak sebaik itu kepada siapapun, tidak secara konsisten, dan Anda harus memberi diri Anda ruang untuk kesalahan. Anda harus merencanakan bahwa rencana Anda tidak berjalan sesuai rencana. Benjamin Graham dikenal dengan konsep margin of safety. Ia menulis secara ekstensif tentangnya. Tetapi ringkasan teori favoritnya datang ketika ia mengatakan bahwa tujuan dari margin of safety adalah untuk membuat ramalan tidak diperlukan. Margin of safety, yang juga bisa disebut ruang untuk kesalahan atau redundansi, adalah satu-satunya cara efektif untuk menavigasi dunia yang diatur oleh peluang, bukan kepastian. Dan hampir semua hal yang berhubungan dengan uang ada di dunia seperti itu. Warren Buffett mengungkapkan ide yang sama ketika ia memberitahu pemegang saham Berkshire Hathaway, "Saya telah berjanji untuk selalu menjalankan Berkshire dengan uang tunai yang lebih dari cukup. Ketika dipaksa untuk memilih, saya tidak akan berdagang, bahkan tidur malam untuk mendapatkan keuntungan ekstra." Bill Gates juga memahami hal ini. Ketika Microsoft masih perusahaan muda, ia ingin memiliki cukup uang di bank untuk membayar gaji satu tahun, bahkan jika mereka tidak menerima pembayaran apapun. Dua hal menyebabkan kita menghindari ruang untuk kesalahan. Gagasan bahwa seseorang harus tahu apa yang akan terjadi di masa depan didorong oleh perasaan tidak nyaman yang muncul karena mengakui yang sebaliknya. Karena itu, Anda merugikan diri sendiri dengan tidak mengambil tindakan yang sepenuhnya memanfaatkan pandangan akurat tentang masa depan yang menjadi kenyataan. Contoh dalam perencanaan pensiun, Anda dapat mengasumsikan pengembalian historis pasar saham untuk memprediksi berapa banyak yang perlu Anda tabung. Tetapi bagaimana jika pengembalian di masa depan lebih rendah, atau Anda harus mencairkan rekening pensiun Anda di tengah pasar? Bir yang brutal memiliki kesenjangan antara apa yang secara teknis dapat Anda tahan versus apa yang mungkin secara emosional adalah versi ruang untuk kesalahan yang diabaikan. Solusinya sederhana, gunakan ruang untuk kesalahan saat memperkirakan pengembalian Anda di masa mendatang. Housel sendiri berasumsi pengembalian masa depan akan lebih rendah dari rata-rata historis, jadi ia menabung lebih banyak. Ini adalah margin of safety-nya. Sepupu penting dari ruang untuk kesalahan adalah bias optimisme dalam pengembalian risiko atau sindrom roulette Rusia harus bekerja sama secara statistik. Ini adalah keterikatan pada peluang yang menguntungkan ketika sisi negatifnya tidak dapat diterima dalam keadaan apapun. Anda harus mengambil risiko untuk maju, tetapi tidak ada risiko yang dapat menghapus Anda yang layak diambil. Peluangnya mungkin menguntungkan, tetapi sisi negatifnya tidak sebanding dengan potensi kenaikan yang tidak ada. Tidak ada yang gratis, semuanya memiliki harga, tetapi tidak semua harga muncul di label. Morgan Housel membuka bab ini dengan kisah Jeff Immelt, mantan CEO General Electric. GE adalah perusahaan terbesar di dunia pada tahun 2004. Tetapi di bawah kepemimpinan Immelt, sahamnya anjlok drastis setelah krisis finansial 2008 dan taruhan bencana di sektor minyak dan energi. Immelt dikritik keras, tetapi ia mengatakan sesuatu yang berwawasan luas saat keluar. Setiap pekerjaan terlihat mudah ketika bukan Anda yang melakukannya. Tantangan yang dihadapi seseorang di arena seringkali tidak terlihat.